sadari semua, tinggalkan yang tercinta. Namun gelisah terobati, karena kau bersamaku hingga ku mencoba beri yang terbaik. Kulakukan dengan penuh ketulusan hati, tak berhenti untuk yang ku yakini. Dan bila akhirnya mimpi ini menjadi nyata, dunia berikan senyumnya, tenangkan langkahku melewati segalanya. Yang aku inginkan saat bahagia itu datang, kau ada bersama nikmati gemurnya rasa ini. Sempurnalah sudah mimpiku. Perlahan ku benahi kesalahan yang sama yang sering terulang, menjadi penghalang semua tak terasa. Karena kau menemani, kulakukan dengan penuh ketulusan hati, tak berhenti untuk yang ku yakini. Dan bila akhirnya mimpi ini menjadi nyata, dunia berikan senyumnya, tenangkan langkahku melewati segalanya. Yang aku inginkan saat bahagia itu datang, kau ada bersama nikmati gemuruhnya rasa ini. Sempurnalah sudah. Oh, bersama kita, bersama kita, nikmati semua, nikmati semua.